itu. Ayah panda, yang itu ibu panda, yang ini si anak panda. La la la, hei panda, hei panda, kamu gemuk gemas sekali. La la la, hei panda, hei panda. Bulunya hitam pun.